warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Meskipun diguyur air, tapi cakepnya nggak hilang ya. Di sini Persatuan Anak Rantau Werdoyo Korea, semangatnya mana? Cheers.